Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, ada sedikit koreksi terhadap apa yang saya sampaikan di beberapa pertemuan lalu ketika saya menyebutkan sebuah hadis, man qala fil Qur'an bi ghairi ilm fa asaba faqad akhta. Lafaz ini tercampur saya antara dua hadis. Yang satu menyebutkan man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata pada Al-Qur'an tanpa ilmu, maka hendaknya ia mencari atau menyiapkan tempatnya di neraka. Ancaman yang sangat berat terhadap hal ini. Sedangkan hadis yang lainnya disebutkan, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan pandangannya tanpa melihat kepada dalil, tanpa melihat kepada Al-Qur'an dan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa faqad akhta, maka kemudian ia benar, meskipun ia benar maka sungguh ia telah terjatuh kepada kesalahan. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana telah kita sebutkan juga sebelumnya bahwasanya ia melakukan cara yang salah dalam mentafsir, yaitu melakukannya dengan ra'yunya. Adapun tafsir-tafsir para ulama, ya, kalau kita lihat mereka tidak melakukan dengan ra'yunya, ya. Di antara para ulama ada yang menuliskan atau menyebutkan riwayat-riwayat secara jelas, langsung menuliskan riwayat-riwayatnya seperti Ibnu Katsir atau sebelumnya tafsir-tafsir yang lain At-Tabari. Ada pula yang ya melakukan tafsir merangkum hal-hal seperti ini, ya, yang berkaitan dengan perkataan-perkataan para ulama dahulu dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan langsung, ya. Seperti tafsir yang ringkas yang biasa kita baca atau sering kita dengar, yaitu tafsir As-Sa'di, ya. Maka ini yang harus dilakukan seorang dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, ya, dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan agama, tentu ini juga tertuju. Ya, tertuju karena apa-apa yang kita lakukan dalam agama adalah mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi SAW. Kemudian kita akan masuk kepada pelajaran hari ini, pelajaran kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan membahas masalah ke-117. Judulnya adalah Al-Iman bi ba'di ma unzila duna ba'd. Tindakan mengimani, mengambil, mempercayai serta mengamalkan sebagian dari apa-apa yang turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala duna ba'din, akan tetapi tidak mempercayai yang lainnya. Al-Mas'alah as-sabi'ah ba'da al-mi'ah, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab, al-iman bi ba'dil munazzal duna al-ba'd. Mengimani sebagian dari apa-apa yang Allah turunkan, tidak yang lainnya. Dipilih-pilih apa yang cocok atau apa yang sesuai dengan seleranya, ia imani, ia ambil dan ia terapkan terhadap dirinya maupun orang lain. Namun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ia tinggalkan. Ia tidak percayai, ia anggap ini tidak benar dan tidak tepat, serta alasan-alasan lainnya. Ya. Berkata sesuai Fauzan Hafizullah Ta'ala dalam syarahnya, al-iman bi ba'dil munazzal min indillahi azza wa jalla duna ba'din simatul yahudi wan nasara. Tindakan beriman kepada sebagian dari apa-apa yang Allah turunkan, tidak yang lainnya, adalah sifat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Sebagian dari mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada di antara mereka yang tidak melakukan demikian, mereka mengimani seluruhnya, ya, sehingga ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan juga di masanya mereka mengamalkan seluruh syariatnya. Namun sifat yang ini banyak terjadi umum di hadapan di kalangan mereka. Ya, banyak dari kalangan mereka melakukan demikian. Sebagaimana akan sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma harramallahu 'alaihim ay yaqtula ba'dhum ba'dan." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka untuk memerangi sebagian mereka dengan sebagian yang lain, au ay yukhrijuhum min diyarihim, atau mengusir sekelompok dari mereka dari rumah-rumahnya, wa ay yufadu asrahum, dan untuk menebus tawanan-tawanan dari kalangan mereka, fa'amilu biwahidatin min hadhil khisalis salat wa tarakul baqiyah. Akan tapi mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, mereka melakukan, ya, mengambil serta mengamalkan satu dari tiga hal ini dan yang duanya ditinggalkan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat, ya, pada surat Al-Baqarah dari ayat 83 sampai ayat 87 yang akan kita baca. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel agar mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, wa dzil qurba wal yatama, kepada karib kerabat dan orang anak-anak yatim, wal masakin, serta orang-orang miskin, wa qulu lin nasi husna, serta mengatakan hal-hal yang baik kepada manusia, wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan juga agar kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian kalian berpaling kecuali segolongan kecil dari kalian, ya, dalam keadaan kalian berpaling terhadap hal tersebut. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ketika kami mengambil dari kalian perjanjian, la tusfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, yaitu dengan saling berperang, saling membunuh di antara mereka. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, janganlah kalian, ya, mengusir diri kalian dari rumah-rumah kalian. Artinya saling mengusir antara mereka dari kediaman yang lainnya, ya, dari atau mengusir kelompok, mengusir kelompok dari mereka dari rumahnya. Summa aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian mengakuinya dan kalian, ya, bersaksi atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pelanggaran mereka terhadap janji ini, summa antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kemudian kalian dapati mereka, atau kemudian kalian lakukan pembunuhan terhadap diri kalian, saling merangi di antara kalian, wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum min diyarihim, kalian keluarkan sekelompok dari kalian dari tempat-tempat tinggal mereka, tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, yang mana kalian saling tolong menolong dengan mereka dalam hal dosa dan permusuhan. Wa iyasukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Akan tetapi jikalau ada tawanan yang datang kepada kalian kalian menebusnya padahal mengusir mereka adalah haram atas kalian. Allah Ta'ala sebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian dari Alkitab dan mengingkari yang lainnya? Kalian Rasulullah Fauzan ya memberikan sedikit tafsiran terhadap ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa huwa fida'ul asir. Yang kalian imani dari atau yang mereka imani dari Alkitab adalah masalah menebus tawanan. Bahwasanya kalau ada tawanan di kalangan mereka, mereka harus menebusnya. Ya, watakfuruna bi ba'dihi, dan apa-apa yang mereka kufur terhadapnya adalah wahwal qatl wal ikhraj nadia. Ya, saling membunuh dan saling mengusir dari tempat tinggal. Fatastahillunahu, yang mana mereka kalau dua ini mereka halalkan. Mereka halalkan. Ya, maka yang mereka ambil adalah sebagian, namun sisanya adalah hal-hal yang mereka anggap tidak terdapat dalam Alkitab, seakan-akan tidak terdapat dalam Alkitab. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ. Maka tidaklah ada balasan bagi orang yang melakukan demikian di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab, kemudian pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan sungguh Allah tidaklah lalai dari apa-apa yang kalian lakukan. Ulaika alladzina ishtaraw alhayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia, atau mereka membeli kehidupan dunia dengan menjual akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun, maka azab tidak akan diringankan dari mereka, tidak pula mereka akan ditolong. Ini adalah sifat dan kebiasaan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, yang mana mereka mengambil sebagian dari Alkitab yang cocok dengan mereka. Ya, dan di antara hal yang mereka sembunyikan, tidak mereka ambil, ada tentang masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, ya, dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwasanya mereka, orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dengan ciri-cirinya, baik secara ciri-ciri fisik ataupun tempat tinggal ataupun akhlaknya, seluruhnya mereka ketahui. Mereka ketahui, tapi bagian yang ini mereka tinggalkan. Bagian yang ini mereka tinggalkan. Hal ini juga terlihat pada orang-orang Yahudi, di mana ketika mereka suatu hari ingin berhukum, ya, mereka tahu yang kisah bahwasanya seorang Yahudi laki-laki dan perempuan berzina. Mereka tahu dalam kitab mereka bahwasanya hukumnya adalah rajam. Hukumnya adalah rajam. Namun mereka berupaya biar lepas dari hukum rajam ini, mereka ingin berhukum dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tanya, apa yang ada di kitab kalian? Maka mereka baca, akan tapi bagian ayat rajamnya ditutup pakai tangannya. Dibaca yang sebelumnya, dibaca yang setelahnya. Ya. Saat itu di samping Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang mana ia termasuk ulama mereka sebelumnya. Ya. Dulunya adalah ulama dari kalangan Yahudi. Maka ia bilang, angkat tangannya. Maka terdapat ayat rajam. Disembunyikan oleh mereka. Ya, disembunyikan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka berharap dapat hukuman yang lebih ringan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu taala, "Hadza jazaa' man yu'minu ba'dil kitab wa yakfuru bil ba'dil akhar." Ya. Ini adalah balasan bagi orang yang beriman kepada sebagian Al-Qur'an, Al-Kitab, apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari hal yang lainnya. Li'anna al-wajib al-iman bil kitab kullihi. Maka atau dikarenakan hal yang wajib adalah beriman kepada seluruh dari Alkitab, ya. Dan bahkan tindakan mengimani sebagian darinya dan mengingkari yang lain ini adalah bentuk ya kekurang ajaran dan kelancangan yang sangat. Bagaimana seorang bisa menjadikan otaknya sebagai penilai terhadap apa-apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil karena ini tepat, ini tidak saya ambil karena ini tidak tepat. Artinya apa? Ia memposisikan otaknya lebih tinggi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'khudzul insan ma yuwafiqu hawahu, dan tidaklah seorang mengambil apa yang mencocoki hawanya, wa yatruk ma yukhalifu hawahu wa raghbatah, lalu ia tinggalkan ya apa yang tidak sesuai dengan hawanya dan keinginannya. Hadhihi sifatul yahud, hadhihi sifatul yahud, ini adalah sifat orang-orang Yahudi, ya, ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Ya, meskipun demikian masih ada sebagian di kalangan orang yang mengaku muslim juga melakukan hal ini. Berpendapat baru mencari dalilnya. Ya, ia berpendapat dahulu kemudian ia cari dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ia cari dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan mencari dalil dahulu. Akan tapi ini pendapat saya, lalu ia tarik-tarik dalil untuknya. Ya. Di mana kalau misalnya dalil-dalil datang mengingkari dia, dia tolak. Tapi kalau menyetujui pendapatnya, baru ia ambil. Ini adalah tindakan ya, menolak dan mengambil dalil berdasarkan hawa nafsu. Ya. Wa kullu wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa fariqan taqtulun. Kata Allah Ta'ala, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul dengan hal yang tidak kalian senangi, ya, istakbartum, kalian merasa sombong, fa fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan yang lainnya kalian bunuh. Aida ja'ahumur rasul bima yuwafiqu ahwahum qabiluhu, yaitu jikalau datang rasul dengan apa-apa yang mencocoki apa yang mereka inginkan, qabiluhu, mereka menerimanya. Wa idza ja'ahum bima yukhalifu ahwahum rafaduhu, sedangkan jikalau rasul tersebut datang membawa suatu hal yang menyelisihi hawa nafsu mereka, keinginan mereka, maka mereka menolaknya. Summa yakunu mauqifuhum ma hadzal rasul alladzi ja'ahum bima la yahunahu imma ayyukadzibuhu wa imma ayyaqtuluhu wal iyad billah. Kemudian sikap mereka terhadap rasul yang datang dengan hal yang mereka tidak sukai ini adalah imma ayyukadzibuhu, bisa jadi mereka dustakan, wa imma ayyaqtuluhu wal iyad billah, dan bisa jadi mereka bunuh, wal'iyadu billah. Dahulu kaum Yahudi ya di kota Madinah mengancam orang-orang Arab bahwasanya akan datang seorang nabi yang mana bersama nabi tersebut kami akan perangi kalian. Ya. Namun ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak suka karena ia dari kalangan anak Ismail alaihissalam, dari kalangan bangsa Arab, bukan dari anak Ishak alaihissalatu wassalam, dari kalangan Bani Israel. Lalu mereka dustakan. Justru orang-orang Arab yang mereka ancam masuk Islam, dan berbaliklah ya ancaman mereka kepada diri mereka sendiri. Wa fi hadza 'izzatun lil muslimin, dalam hal ini terdapat peringatan bagi kaum muslimin, alla yaf'alu bimithli fi'lihim, agar tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Fayusibuhum mislama asabahum, hingga menimpa mereka apa yang telah menimpa orang-orang Yahudi Nasrani ini. Ancaman bagi kaum muslimin agar tidak menjadikan ya menilai Alkitab, mengambil Al-Quran sesuai hawa nafsunya. Sesuai hawa nafsunya, apa yang cocok ia ambil, apa yang tidak ia tinggalkan. Demikian pula dalam hal-hal lainnya dari syariat ini. Misalnya kita mengambil sebuah ilmu, ya, mengambil perkataan pada para ulama, tapi yang sesuai dengan kita saja, ya, yang sesuai dengan kita saja. Kita lihat buku para ulama, yang sesuai dengan pendapat kita kita ambil, yang tidak sesuai kita buang. Berarti seakan-akan, ya, kita menjadikan diri kita sebagai tahkim, ya, sebagai pemberi keputusan apakah pendapat ulama ini benar atau tidak benar. Tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh seperti ini. Melainkan kalau kita merasa kita mengambil ilmu ke kadar keilmuannya lebih rendah, maka kita tidak bisa memilih-milih, ya, sesuai hawa nafsu kita. Tidak boleh kita memilih-milih sesuai hawa nafsu kita. Melainkan, ya, semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hati-hati dari tindakan seperti ini, mencari dalil atau mengambil dalil hanya yang cocok, ya, hanya dengan pendapat yang cocok. Lihat hukum, ya, kalau ada masalah tanya kepada 10 ustadz atau 10 alim, 10 ulama, mana yang sesuai dengan hawa nafsu saya ambil fatwanya. Tidak boleh seperti ini, ya, mana yang sesuai dengan hawa nafsu saya, ya, saya pengennya boleh. Tanya ke ustaz 1 bilang enggak boleh, ustaz 2 bilang enggak boleh, ustaz 3 bilang enggak boleh. Terus cari sampai dapat ustaz ke-100 bilang boleh. Berarti artinya apa? Dia yang dia cari pembolehannya, bukan pertanyaannya, bukan, ya, jawaban atau pertanyaannya. Dia cari alasan yang membolehkan perbuatan mereka. Ini termasuk mencari hukum dengan, ya, seperti ini mencari hukum dengan hawa nafsu, ya. Oleh karena itu, para ulama memperingatkan dari tindakan tatabbu'ur rukhas. Mencari pendapat-pendapat yang paling mudah. Di setiap hal dia cari, di setiap masalah dia cari pendapat yang paling ringan. Pendapat imam ini dalam hal ini paling ringan. Imam B dalam hal ini paling ringan. Imam C dalam hal ini paling ringan. Imam D dalam hal ini paling ringan. Dia ambil semuanya. Ya, sampai dikatakan para ulama, man tatabbu'ur rukhas tadandak. Siapa yang sengaja mencari hal yang paling mudah dari setiap masalah. Setiap masalah cari pendapat ulama yang paling mudah dalam hal ini. Maka ia bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, karena apa? Mencari agama, menjadikan bagi agama standarnya adalah hawa nafsu dan hal yang paling mudah menurut dirinya. Ya. Allah Ta'ala ala wa alam. InsyaAllah saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.